Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Kita masih membahas tentang masalah godok dan godar sampai beliau menulis dan berkata kepada kita semua, wa amma dzikrul godai wal qadari wa tadzkiri bihi inda syadaidi wal balaya wal masaibi fala ba'sa bihi. Kemarin pada pengajian yang lalu sudah dijelaskan bahwasanya kita beralaskan godok dan godar sudah ditakdirkan, sudah ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan kita yang maksiat, itu hukumnya tidak boleh. Bahkan kata beliau Al-Habibullah Haddad rahimahullah rahmatul abrar, alasan itu lebih besar dosanya daripada perbuatannya. Nah, sekarang kata beliau, wa amma dzikrul ghadab wal qadari wat tadzkiru bihi inda syada'idi wal bala'i wal masa'ibi fala ba'sa bihi. Tapi kalau seumpama menyebutkan ghadab, ini sudah ditentukan. Menyebutkan qadar, ini sudah ditakdirkan. Tapi ketika terjadi suatu masa'ib, suatu syada'id, suatu kesusahan, syada'id itu kesusahan, wal balaya ketika terjadi bala, wal masaib ketika terjadi musibah, fala ba'sa bihi, itu tidak apa-apa. Karena justru itu adalah obat penyembuh bagi kita. Justru kita katakan dengan kita katakan ketika terjadi musibah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita, cuma kita tidak tahu. Oleh karenanya kata beliau, justru dengan kita itu berpedoman dengan qada dan takdir ketika terjadi suatu musibah, itu menjadi obat pelega dari kita. Dan justru sebagai pembangkit semangat untuk kita mengharapkan kebaikan setelahnya yang akan datang. Sebagaimana juga dijelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, di mana Nabi SAW bersabda, Lau alimat ummati ma wara'a kulli musibatin min khairin wa hikmatin latamannau an takuna al-masa'ib kulluha ta'ti ajilatan. Au kama qala Nabi SAW. Yang artinya, kalau seumpama semua manusia tahu dengan kebaikan yang tersimpan, dengan hikmah yang akan terjadi setelah bermacam-macam musibah itu kepada seseorang manusia, maka niscaya orang-orang itu akan meminta kepada Allah SWT supaya musibah-musibah tersebut, ujian-ujian tersebut, supaya cepat didatangkan kepada orang ini. Kenapa? Ingin merasakan kebaikannya, ingin merasakan hikmahnya. Nah, oleh karena itu, juga di dalam pelajaran yang lalu disebutkan bahwasanya jangan sampai ukur segala hal dengan ukuran kita. Pakai logika. Kita ini mempunyai memori, harddisknya akal kita. Sedangkan memori dan harddisk akal kita itu sangat kecil dibandingkan dengan pengetahuan Allah SWT yang sangat luas, yang tidak dapat diliputi oleh sesuatu apapun di dunia ini. Nah, sehingga mungkin kita katakan, kenapa sih aneh yang merasakan ini? Kenapa itu terjadi kepada saya dan sebagainya? Kenapa yang semacam itu merupakan sebuah ujian yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, termasuk ujian yang dibisikkan, digodakan oleh setan dan iblis. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَلَنَبْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Nah, ini khawf. Termasuk ketakutan yang dibisikkan oleh musuh-musuh kita. Nah, oleh karenanya, maka hendaknya kita itu selalu mengatakan bahwasanya semua keputusan Allah, semua ketentuan Allah itu yang terbaik. Cuma masalahnya kita tidak tahu sekarang. Kita tidak tahu sekarang nantinya. Oleh karena itu, terkadang ya, orang-orang yang soleh itu, orang yang dekat kepada Allah SWT, mereka-mereka yang menjadi sebab akan ujian yang sangat berat yang ditimpakan kepadanya melalui orang-orang itu, justru dijadikan sebagai orang-orang yang paling disyukuri. Bukan paling dimarahi, paling dibenci, tidak, tapi justru yang paling disyukuri. Kenapa? Karena kalau bukan karena mereka, dia tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya ada istilah kata yang berbunyi, enggak ada penjahat, enggak mungkin ada jagoan. Ada penjahat baru ada jagoan. Kalau enggak ada penjahat, enggak mungkin ada jagoan. Nah, itulah maksudnya. Jadi semua yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu yang terbaik bagi kita dan pasti ada hikmahnya. Kata beliau, wa huwa ihtijajun 'ala nafsi wa laisa ihtijajan laha. Justru alasan yang semacam ini sangat baik untuk diri kita dan merupakan sebuah hujah yang menguatkan hawa nafsu kita, tidak. Tapi justru itu baik untuk hawa nafsu kita. Kenapa? Menekan bahwasanya kamu tidak tahu, wahai jiwaku, wahai nafsuku, wahai hawa nafsu, kamu tidak tahu dengan apa yang terjadi setelah ini. Kita enggak paham. Oleh karenanya biasakan orang-orang tua dahulu mengajarkan kita kalau terjadi sesuatu, kullun fi salihah. Pasti ada baiknya, pasti ada hikmahnya. Selalu diajarkan kan oleh orang tua kita. Nah, itu supaya tanamkan pula sebagaimana orang tua kita mengajarkan kita yang semacam itu, maka hendaknya diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi biarkan mata kita terbuka, biarkan pikiran kita terbuka, bahwasanya berapa banyak pengalaman-pengalaman yang semacam itu toh pada akhirnya justru menuai kebahagiaan, menuai kebaikan. Kita salah satu contoh yang sangat jelas itu dulu pada waktu terjadi serangan WTC itu, itu ada salah satu artis Indonesia, saya lupa namanya, artis perempuan. Itu harusnya pada sore hari itu dia harus berangkat dengan pesawat yang sudah di, yang sudah dibeli tiketnya, sudah di check-in bahkan, sudah di check-in untuk pergi ke New Jersey apa gitanya. Subhanallah, ditinggal pesawatnya. Padahal dia sudah check-in, sudah berada di airport itu selama 4 jam lamanya. Dia marah, dongkol, pulang ke hotelnya. Setelah pulang ke hotelnya, dihidupin TV-nya, ternyata pesawat yang harusnya dia naiki menghantam ke WTC. Sehingga apa? Shock dia, dari senangnya shock sampai-sampai dia itu tidak bisa berbicara. Nah, tidak bisa berbicara itu karena senang. Nah, ini yang terjadi. Jadi segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu pasti ada kebaikannya. Oleh karenanya biasakan kita seperti orang tua kita, di mana kalau mereka itu terjadi sesuatu, anak jatuh atau kita menginginkan sesuatu yang sudah di depan mata ternyata enggak lepas dari kita, pasti itu ada kebaikannya. Lihat kepada Allah, kembalikan kepada Allah Ta'ala, pasti ada kebaikannya. Mungkin itu bukan yang terbaik bagi kita, mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita. Berapa banyak orang yang berkata pada dirinya, ya Allah untung ya, coba saya andai kata dulu begini maka kejadiannya lain lagi. Jadi selalu untung. Nah, cuma masalahnya manusia itu suka ajalah. Wa khuliqal insanu ajula. Apa artinya ajula? Pengen buru-buru. Jadi sekarang seakan-akan yang sekarang itu adalah sesuatu ketentuan Allah yang terbaik bagi dirinya, padahal tunggu setelah ini. Karena kalau kita tahu hakikat kehidupan di dunia ini, maka kita akan merasa tenang menjalaninya. Jangan harap, jangan sampai bermimpi, jangan sampai berangan-angan bahwasanya ada satu hari saja. Ambil satu riset untuk diri kita sendiri. Pelajari diri kita sendiri. Cari satu hari saja hidup di dunia dalam keadaan tanpa ada kesengsaraan sama sekali, dari mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam kita tidur. Enggak bakal kamu dapatkan. Pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah keduniaan, itulah dunia. Karena dunia ini merupakan abar, merupakan jembatan untuk kita mendapatkan kemuliaan, merupakan jembatan untuk kita bertanah air di tempat yang sangat selama-lamanya kita akan abadi di sana. Sekarang ini ujiannya. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata begini, aku teliti dunia ini. Aku teliti dunia ini. Artinya aku lakukan riset terhadap dunia ini. Fala arafiha, kemudian ternyata aku tidak mendapatkan di dalamnya kecuali apa? Siwa hammin wa ghammin wa fitnatin wa bala'in wa ma kana siwa zalika fahiya lahdatun tarja. Imam Hasan Al-Basri, seorang wali Allah, rajanya wali, bahkan beliau itu seorang kutu. Tapi lihat bagaimana apa yang dikatakan. Aku ini perhatikan dunia ini isinya semuanya Kalau enggak kesumpekan, kesusahan. Kalau enggak kesusahan, fitnah, ujian. Kalau enggak fitnah, ya musibah. Jadi semua isinya daru hammin wa ghammin wa fitnatin wa bala'in, itu pasti dia. Kalau seumpama ada yang bukan seperti itu, kesenangan, kesenangannya itu sebentar, nanti kembali lagi ke asal mula ciptaan hidup di dunia ini. Oleh karenanya dunia itu dikatakan dunia. Dunia itu adalah sesuatu yang rendah. Tidak ada tempat sesuatu yang rendah itu kemudian menyenangkan, enggak ada. Kalau seumpama cukup satu bukti yang untuk mengingatkan kita semua sebagai seorang umat muslim adalah, kalau seumpama ada kesenangan di dunia ini yang dirasakan oleh umat manusia secara berkesinambungan, terus-terusan maksudnya, maka niscaya yang berhak mendapatkannya dan pasti mendapatkannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, inna a'idomal jaza ma'aidomil bala. Sungguh yang namanya pahala yang besar itu didapatkan dengan tambah besar pahalanya, tambah besar ujiannya. Tambah besar ujiannya, tambah besar pahalanya. Dan justru Nabi SAW mengatakan, a'damul bala al-anbiya. Paling beratnya ujian seseorang manusia itu adalah para nabi. Berarti justru mereka yang paling senang. Nah, oleh karenanya, maka kalau terjadi kita berhujjah bahwasanya ketika terjadi musibah kita kembalikan kepada godok dan takdir kepada Allah SWT, itu sangat baik kepada kita, supaya kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan yang hakiki bukan tujuan kita, tapi tujuan Allah SWT. Oleh karenanya pernah suatu waktu Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau didatangi oleh iblis, diuji oleh iblis, ditanyakan oleh iblis. Apa pertanyaan dia? Dikatakan begini, ya imam, apa sih pendapat kamu tentang orang yang diciptakan menurut kehendaknya, menjalani kehidupan menurut kehendaknya, tapi kemudian dimasukkan ke surga atau ke neraka menurut kehendaknya? Apakah itu tidak disebut kezaliman? Ketika ditanya dengan hal yang semacam itu, Imam Syafi'i menjawabnya begini, kalau kamu diciptakan, kalau orang itu diciptakan dengan kemauannya dia, berarti orang itu menzaliminya. Tapi kalau orang itu diciptakan dengan kemauannya, kemauan yang mencipta, maka sama sekali dia tidak melakukan kezaliman. Kenapa? Yang namanya zalim itu what usyik figurin mahalih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nah, tapi kalau dia itu menempatkan segala sesuatu yang menjadi miliknya, mau diapakan saja, ya tidak jadi masalah. Sama seperti saya ini punya cincin, ini cincin saya. Mau saya kasihkan orang, mau saya jual, mau saya simpan di rumah, mau saya pecahkan dan sebagainya, itu urusan saya, itu milik saya. Enggak punya hak bagi Anda untuk mengatakan, "Loh, kenapa diberikan kepada fulan? Kenapa dipecahkan? Kenapa begitu? Kenapa sebagainya?" Itu enggak ada hak, itu milik saya. Nah, itu maksudnya. Oleh karena itu, maka kalau kita tahu tujuan daripada cipta terciptanya kita di dunia ini untuk tujuan semacam itu, bukan tujuan kita, hanya semata tujuan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Untuk kita itu tambah diangkat tinggi terus sampai puncaknya kita meninggal dunia dalam keadaan pahala kita sudah banyak, ridho kita sudah banyak dari Allah taala, barulah kita akan dicabut nyawanya oleh Allah taala. Semoga kita jadikan seperti itu. Oleh karena itu, maka hendaknya kita harus tahu itulah tujuan kita yang pertama. Yang kedua, tidak ada kesenangan yang berkaitan dengan dunia, tidak ada. Di dunia ini enggak ada. Kenapa? Dunia ini adalah tempat yang tidak enak. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang berbunyi, "Kaifa tasfud dunya li mu'min? Kaifa tasfud dunya li mu'min wa hiya sijnuhu wa bala'uhu?" Bagaimana yang namanya dunia itu akan menyenangkan bagi seorang mukmin? Karena dunia itu adalah tempat penjaranya, karena dunia itu adalah tempat balanya. Enggak mungkin yang namanya mukmin itu merasa senang, enggak. Tapi kalau berkaitan dengan Allah SWT, maka pasti akan disenangi Allah-Nya. Coba lihat ya bagaimana Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini yang dijuluki dengan Sahibul Bagoroh. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dia dijuluki dengan Sahibul Bagoroh karena pada waktu beliau masuk ke kota Melebar di negeri India, itu beliau kena sihir. sehingga dengan sihir itu dia akan merasakan kesakitan yang sangat. Dan kemudian ada seorang yang ahli dalam penyembuhan sihir itu, beliau memberikan solusi dengan meminum susunya sapi murni. Kalau minum susu sapi murni itu, dia akan sembuh dari penyakitnya itu. Sehari dia gak minum susu murni itu, dia akan merasakan sakit kembali. Sehingga apa? Kemana-mana dia bawa sapi perahan itu. Makanya beliau dijuluki Sahibul Bagarah. Coba lihat bagaimana kesenangan yang dirasakan oleh beliau. Beliau katakan begini, kesenanganku, kebahagiaanku di dunia ini adalah di dalam Qiyamul Lail. Kalau bisa bangun malam, kita senang luar biasa. Yang kedua, bertemu dengan ahbab, orang-orang yang cinta dengan ilmu, baik guru kita maupun murid-murid kita, itu adalah sebuah kesenangan. Yang ketiga, berangan-angan bermimpi Rasulullah SAW di dunia ini, itu adalah kesenangan. Tidak ada kesenangan dengan mobil yang mewah, rumah yang mewah, uang yang banyak, tidak. Inilah kesenangan bagi mereka, dan inilah hakikat kesenangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, maka kalau seumpama orang itu sangat basir, sangat mengetahui, sangat mengenal dengan tujuan hidupnya, maka dia merasa tidak akan merupakan sebuah momok ujian yang berat atau musibah bagi dirinya, justru menjadi kesenangan. Kenapa? Yang menghendaki, yang menentukan itu adalah Allah sebagai kekasih kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengibaratkan, coba dalam hadis ini, "Idza ahabballahu abdan ibtalahu." Jika sudah Allah cinta kepada seseorang, maka Allah akan memberikan baginya apa? Ujian. Justru ujian itu sebuah jembatan untuk kita mendapatkan mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, semua para nabi pasti dengan ujiannya masing-masing, apalagi Nabi Nuh. Oleh karenanya kalau kita melihat kepada yang sudah terjadi, yang sudah mendahului kita saja daripada para nabi mengalami hal yang semacam itu, apalagi kita. Coba kita merasa bahwasanya peningkatan derajat itu bisa mahsus, bisa dirasa, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dijangkau, maka masing-masing setiap orang itu tidak akan berbuat maksiat. Masalahnya ini adalah sesuatu yang maknawi, sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata, tidak bisa diraba oleh tangan. Yang namanya maghfirah Allah, yang namanya ridho Allah, yang namanya pahala Allah, yang namanya kita naik derajat di sisi Allah, itu tidak bisa digapai, tidak bisa dipandang oleh mata. Gak terasa, gak kelihatan dari orangnya itu, gak kelihatan. Tapi yang pasti, memang kita hidup di dunia untuk diuji, untuk dicoba. Ingat kan, Ibn Juraij, atau Ibn Jarih namanya. Orang yang luka, namanya Ibn Jarih. Ada satu orang yang iseng. Iseng tapi baik ini. Bukan iseng seperti sekarang, orang-orang sekarang ini. Isengnya apa? Dia melakukan riset, apakah ada kira-kira di kota Baghdad itu seorang yang hidupnya senang melulu, bahagia terus, dari bangun tidur sampai tidur lagi terus. Dia perhatikan orang-orang yang senang itu, orang-orang yang bahagia itu, dari mulai pejabat, dari mulai orang kaya, dari mulai orang alim, semuanya diperhatikan. Subhanallah, ternyata tidak ada yang senang kecuali satu orang, namanya Ibn Jarih. Dia seorang saudagar kaya, sudah saudagar kaya raya, istrinya 4, kemudian uangnya banyak, dan dia itu suka bersedekah, sehingga apa, banyak orang yang suka kepada dia, senang kepada dia, jadi pengikutnya banyak, hartanya tambah berkah. Dia kemana-mana selalu disalami orang, dihormati orang, orang berdiri kalau dia lewat, karena dia seorang yang karim, dermawan. Ketika dia teliti ini orang, khusus untuk meneliti dia saja itu 3 bulan lamanya. Coba lihat, iseng tapi baik ini, iseng tapi membawa keberkahan dan membawa ilmu bagi kita semua. Sehingga apa? Setelah dia teliti selama 3 bulan, ternyata tidak ada orang seperti dia. Ternyata kehidupannya selalu senang. Kenapa? Bagaimana tidak senang? Orang mulutnya selalu senyum. Kelihatan orang tidak tampak sedih di mukanya. Dan itu justru adalah sifat daripada seorang mukmin. Bagaimana sifat orang mukmin? Orang mukmin itu yang banyak kesumpekannya, kesusahannya di dalam hati, tapi tidak tampak sedikit pun di dalam wajah. Itu tandanya orang mukmin. Kalau kita sekarang kan lihat orang, kalau kelihatan susah itu dari mukanya udah kelihatan sekarang ini. Kenapa? Kurang mukmin dia, kurang iman. Nah, kalau dia itu benar-benar tahu bahwasanya itu datangnya dari Allah dan mempunyai hikmah di balik itu, dan Allah Ta'ala maksudnya dengan kejadian itu, ujian itu, musibah itu ingin mengangkat derajatnya, apa enggak senang kita? Enggak senang kira-kira kita. Kalau seumpama begini, ambil contoh aja, kenapa kok orang ulama itu mereka itu sabar, mereka itu menjalani ujian-ujian yang sangat berat itu terkadang gampang sekali mereka aja, mereka apa melakukannya dan seakan-akan tanpa ada beban. Bahkan ada satu orang yang ditemui oleh Malik bin Dinar atau yang lainnya, di mana beliau itu melihat mendapatkan ada satu orang yang buntung tangannya, kakinya buntung, matanya buta, kemudian tubuhnya itu penuh dengan koreng-koreng yang setiap koreng itu ada ulat-ulatnya. Dari saking menderitanya orang ini sampai pingsan, entar siuman lagi, pingsan lagi. Sehingga ketika melihat orang semacam itu, ini kesian, merasa iba. Ini banyak cobaannya, berarti orang besar ini. Nah, justru lihat orang-orang yang soleh itu melihat tambah banyak cobaannya, berarti ini orang besar. Diambil, taruh di pangkuannya. Begitu diletakkan di pangkuannya, dia langsung terbangun. Begitu terbangun, akhirnya dia kata begini, siapa ini orang yang mencegah antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan kamu merasa kasihan kepadaku. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah memotong-motong badanku ini satu bagian demi satu bagian, maka tetap cintaku terhadap Allah tidak kurang sedikit pun. Coba lihat, luar biasa. Jadi dia anggap ini tambah cinta, Allah tambah cinta. Tambah diberi cobaan berarti Allah tambah cinta, gitu. Itu kenapa mereka seperti itu? Ah, karena seperti ini. Kuncinya itu, biar kita tahu kenapa mereka itu seperti ini. Karena mereka itu memakai kunci. Kunci begini. Misalnya, orang mimpi Rasulullah kan benar ya. Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, beliau mengatakan, Man ro'ani fil manam, faqad ro'a haqqan. Fa inna syaiton la yatamatsaluhi. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, berarti dia telah melihatku dalam keadaan nyata. Artinya, benar-benar apa yang dilihatnya. Karena syaitan itu tidak mungkin menyerupai aku. Misalnya saya bermimpi Nabi, kemudian Nabi itu berkata begini, coba itu namanya Ustaz Nur Fuadi itu kepalanya pukul saja. Rasulullah yang nyuruh nih, kepalanya pukul pakai palu kok bisa biar keluar darah gitu. Kalau dia gak menjerit, gak bergumam sakit, dia sabar saja, saya akan mencintainya, saya akan senang dengannya, saya nanti akan berada dalam satu surga bersama dia. Akhirnya saya ucapkan kan di depan umum nih. Disampaikan, ada satu orang sampaikan, tadi Ustaz Segar berkata begini-begini, mimpi Rasulullah katanya begini. Akhirnya saya datang betulan karena disuruh. Saya datang duluan, saya bawa palu. Kira-kira begitu dia melihat saya datang ke rumahnya, dia senang enggak? Wah, Ustaz Segar sudah datang. Dibuka dengan gembira, insyaallah dibuka sama dia. Belum saya minta untuk memukul kepalanya, mungkin songkoknya sudah dibuka, padahal bib mau dipukul bib gitu. Kenapa demikian? Dia tahu sudah. Dia sudah tahu dengar daripada sebagian orang bahwasanya ada orang yang bermimpi Rasulullah begini-begini. Dia tahu. Sehingga apa? Dia mau sabar walaupun sakitnya bagaimana, dia tidak akan menjerit. Dia tidak akan merintih. Kenapa? Dia tahu orang alim itu seperti itu. Para nabi itu seperti itu. Mereka sudah tahu. Justru dengan ujian yang tambah berat tambah dekat, tambah berat tambah dekat, itu maksudnya. Oleh karenanya semoga ya, semoga dengan berkatnya majelis ini kita mendapatkan kesabaran dalam menghadapi ujian demi ujian ini. Habib Alwi bin Syihab itu mengatakan di dalam kitabnya, hadza zamanun yahtaju ila sabri ila sabrin katsir walakin yakillu sabruhum. Ini adalah suatu zaman yang seharusnya membutuhkan kepada kesabaran yang sangat banyak, tapi ternyata orang sabar itu sedikit. Padahal zamannya menuntut kesabaran banyak. Kenapa menuntut kesabaran banyak? Mereka punya ilmu. Orang tidak punya ilmu gimana sih? Kalau orang sudah tidak punya ilmu agama, pasti yang timbul di dalam pikirannya, di dalam benaknya, perlakuannya, semuanya itu lebih mirip daripada godaan dan bisikan setan. Pasti itu. Kenapa? Kalau orang sudah punya ilmu, dia takut. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang punya ilmu berarti orang bahagia. Orang yang tidak punya ilmu berarti orang sengsara. Di dunia sengsara, apalagi di akhirat. Di dunia bahagia, apalagi di akhirat. Coba lihat orang yang punya ilmu. Paksa dia, ngambil batu, lempar orang yang lewat-lewat di jalan itu. Tidak bakalan mau dia. Kenapa? Takut kepada Allah SWT. Dia sangat tahu dengan ayat yang berbunyi mayal fidu min qaulin illa daihi raqibun atid. Tidak terucapkan satu kalimat pun kecuali pasti akan dicatat oleh malaikat raqib atid. Apa ucapan aja akan dicatat, apalagi perbuatan. Enggak berani dia. Walaupun dipaksa bagaimana enggak berani. Suruh seorang yang alim, seorang yang punya ilmu yang bermanfaat ilmunya untuk membangkang kepada orang tuanya, enggak bakalan dia melakukannya. Kenapa? Dia takut kepada Allah SWT. Nah sekarang ilmu agama sudah kurang, sehingga berandalan banyak, orang yang pacaran banyak, orang yang bermaksiat itu banyak. Nah, sehingga membutuhkan kesabaran yang banyak. Tapi kesabaran yang ada di zaman sekarang ini sedikit. Nah, oleh karenanya coba lihat bagaimana tadi kita teruskan kepada cerita pemuda tadi yang melakukan riset itu. Akhirnya dia sudah membuat keputusan final bahwasanya aku tidak melihat seorang pun di Baghdad ini kecuali pasti ada kesusahannya, kecuali satu orang. Siapa dia? Dia adalah Ibn Jarih. Saya dapatkan semuanya sempurna, semuanya kesenangan, semuanya kebahagiaan. Sehingga apa? Beliau setiap berjalan di pasar dikatakan ma'ahad mustari illa Ibn Jarih, ma'ahad mustari illa Ibn Jarih. Diumumkan bahkan hasil risetnya itu diumumkan, tidak ada orang yang senang di dunia ini kecuali Ibn Jarih. Sampai suatu waktu kedengaran oleh Ibn Jarih ini. Akhirnya apa? Dipanggil pemuda itu. Ayo ke rumah. Saya undang kamu ke rumah. Dibawa ke rumahnya. Kamu katakan aku orang yang senang. Tanpa ada duka, tanpa ada kesusahan. Gal iya. Aku sudah meliti kamu. Aku sudah mengikuti kamu selama 3 bulan ini. Aku rasakan tidak ada kesusahan sama sekali. Kalau begitu ayo ikut aku. Biar kamu lebih mengenal akan diriku. Dibawa masuk rumahnya. Rumahnya megah. Indah. Kamarnya besar, semuanya elit, barang-barangnya ada dalam rumah itu elit. Dibawa ke gudangnya, gudang tempat penyimpanan uang, dulu gak ada bank. Dibuka, kelihatkan uangnya semuanya. Tambah yakin dia, benar apa yang aku katakan, bahwasanya kamu itu adalah seorang yang paling senang di Baghdad ini. Dilihatkan istrinya, anak-anaknya semua senang seakan-akan. Sudah, tetap kamu menganggap aku adalah orang yang suka bergembira, bahagia, penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan tanpa ada kesusahan. Gal iya, sekarang kamu ikut aku ke dalam kamarku. Dibawa ke kamarnya. Begitu dibawa ke kamarnya, dibuka bajunya. Begitu dibuka bajunya, itu punggungnya itu penuh dengan luka. Dan luka itu sudah dideritanya selama 40 tahun lamanya. Seraya beliau berkata, kalau wahai anak muda, kalau engkau mau mengalami seperti yang aku alami ini, bisa dipindahkan kepada kamu, apapun yang aku punya aku berikan kepada kamu, aku rela. Barulah saat itu beliau mengumumkan di setiap orang yang dijumpainya, mahat mustari hatta Ibn Jarih. Gak ada orang yang selamat, gak ada orang yang senang, gak ada orang yang bahagia walaupun Ibn Jarih gak senang hidupnya. Oleh karenanya ingat tadi, orang mukmin adalah orang yang paling banyak susahnya tapi tidak tampak di mukanya. Nah, untuk belajar menjadi orang mukmin yang semacam itu susah. Kalau tanpa mujahadah susah, kalau tanpa melatih diri kita enggak mungkin. Oleh karena coba lihat kita di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada sifat marah. Kan sifat marah itu adalah sifat yang paling susah untuk dihilangkan. Seperti tadi dikatakan oleh Habib Alwi bin Syahab, ini zaman yang membutuhkan kepada kesabaran yang banyak, tapi sabar pada orang-orang zaman sekarang ini sangat sedikit. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak melatih dirinya. Mereka tidak mujahadah. Bukankah kita mendengar dalam Al-Quran sebutkan wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan marahnya, orang-orang yang suka memaafkan orang, dan sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Allah suka kepada mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Artinya apa? Yang dipuji oleh Allah Ta'ala itu bukan yang menahan marah setelah terluap-luap amarahnya, tidak. Tapi di hati sudah ditahan. Di hati sudah ditahan. Itu adalah yang dipuji oleh Allah SWT. Dan tidak mungkin ada seorang pun yang bisa menahan amarah itu kecuali jika seumpama dia itu melatih dirinya. Makanya disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya orang itu biasanya marah karena sesuatu yang disenanginya, sesuatu yang biasa dilakukannya, sesuatu yang biasa berdekatan dengannya, kemudian diambil orang, dicuri orang, dirusak oleh orang, maka dia akan marah. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, untuk mengatasinya kita harus tahu dulu. Ada orang marah itu karena 3 hal. Coba lihat ya bagaimana beberan mereka. pemaparan mereka yang luar biasa itu, di antaranya adalah Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau katakan sesuatu yang disenangi orang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia. Mau enggak mau menjadi kebutuhan manusia. Seperti apa? Makan, sandang, dan juga papan. Setiap orang pasti butuh kan? Maka kalau seumpama ada seseorang yang kita pakai baju kita, kemudian baju kita diambilnya sehingga terbuka aurat kita, nah itu bisa jadi pantas jika marah. Enggak ada orang, hampir dikatakan jarang orang yang marah, yang tidak marah kalau seumpama kebutuhannya yang sangat pokok yang tiga ini kemudian dihilangkan, dirampas dan sebagainya, kemudian dia tidak marah, itu jarang. Tapi yang kedua itu adalah bukan sebuah kebutuhan pokok, tapi kelebihan saja. Cuma biasanya hawa nafsu itu condong kepadanya. Seperti apa? Kedudukan, harta yang banyak, pujian orang. Seperti emas dan perak. Harta yang banyak itu kan tidak kita butuhkan. Akankah kalau seumpama kita tidak mempunyai harta yang banyak kemudian kita akan mati? Tidak kan? Karena kita butuh, yang kita butuh itu cuma sandang, pangan, dan papan. Itu kebutuhan yang pokok kita. Selain itu adalah kelebihan. Jabatan, kalau kita tidak menjadi pejabat kita akan mati. Tidak kan? Atau dipuji orang, kalau kita tidak dipuji orang kita akan mati. Enggak, itu sesuatu kelebihan saja. Tapi terkadang justru itu adalah sebuah alat-alat setan untuk menguasai seseorang dan menjerumuskannya ke dalam dosa demi dosa. Sedangkan yang ketiga adalah menjadi kebutuhan sebagian orang, tapi orang yang lainnya tidak butuh. Seperti orang alim, kata Imam Ghazali, butuh kepada kitab. Ini saya butuh kepada kitab ini. Bagaimana saya mengajar kalau enggak ada kitab ini? Begitu pula alat-alat kerja untuk tukang, cangkul, gergaji, palu dan sebagainya, itu sangat dibutuhkan oleh tukang. Tapi enggak ada yang namanya tukang butuh kitab. Dan enggak ada orang alim itu di dalam mengajarnya itu butuh palu. Di sini di depannya ada palu, ada gergaji, itu kan enggak butuh. Itu yang ketiga, yang menjadi kesenangan manusia atau kebutuhan manusia. Maka di dalam kondisi yang kedua dan ketiga, itu semua itu bisa dihilangkan. Tapi yang pertama yang menjadi kebutuhan, itu bisa dicegah, diringankan. Artinya cukup marahnya di dalam hati saja, tapi di muka itu tidak tampak. Oleh karenanya saya selalu ingat kepada pesannya almarhum Abu Ya, Habib Hasan Baharun rahimahullah rahmatul abrar, di mana beliau ketika saya berangkat ke Madinah untuk belajar di Madinah selama 4 tahun, beliau berwasiat kepada saya dua hal. Dia katakan kepada saya, Galia Segaf, saya tidak ngirim inti ke Madinah kecuali untuk melaksanakan dua hal. Yang pertama inti bakti sama guru inti, Habib Zain bin Smith. Kenapa? Bakti kepada guru satu jam saja itu lebih baik daripada belajar selama 1 tahun dari segi keberkahan. Yang kedua, mujahadahlah, lawan hawa nafsu inti, terutama hawa nafsu yang marah itu. Karena saya ini memang terkenal di antara anaknya ayah saya yang paling temperamental itu saya. Sehingga ayah saya berpesan, nanti kalau ke Madinah usahakan ini sifat marah inti itu hilang. Sehingga inti tidak marah, inti marah di dalam hati inti, tapi inti masih bisa senyum. Nah, kalau bisa seperti itu berarti berhasil. Artinya apa? Marahnya cukup di hati. Di wajah jangan tampak. Kalau sudah bisa kita seperti itu, itulah yang dimasukkan dalam gambaran Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah itu. Oleh karenanya, supaya kita tahu bahwasanya kalau ada seseorang yang mempunyai sifat pemarah, berarti dia mempunyai sifat yang paling susah untuk dihilangkan dari hati. Berarti dia itu membutuhkan kepada mujahadah yang sangat besar. Berarti dia itu membutuhkan kepada riyadhah nafsiyah, melatih dirinya untuk supaya menghilangkan itu. Bagaimana caranya? Ada caranya. Di mana itu kita dapatkan? Di kitab agama, di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan. Oleh karena itu, justru untuk itu kita hidup di dunia, untuk itu. Kita hidup dalam keadaan ada sombongnya, ada irinya, ada dengkinya, ada sifat marahnya. Semua sifat yang tidak baik, hilangkan. Sehingga apa? Tidak kamu meninggal dunia kecuali semua sifat-sifat itu sudah tidak ada. Baru kamu berhak untuk menemani Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Oleh karena biar belajar, dari sekarang belajar. Apalagi tambah tua, bukan tambah tua tambah marah. Harusnya itu laki-laki kalau tambah tua tambah arif, tambah bijaksana, tambah banyak pengalamannya. Sehingga pengalaman-pengalaman yang lalu itu benar-benar mengajarinya bagaimana bersikap dia. Biasanya orang yang meledak-ledak amalannya itu anak muda. Tapi sekarang hatta yang tua pun juga meledak-meledak. Kan luar biasa itu namanya. Dan tidak mungkin ada sebab yang utama kecuali karena dia jauh daripada ilmu agama. Oleh karena itu, marilah sedikit demi sedikit kita harus tahu tujuan hidup kita ini untuk apa. Tujuan hidup kita ini untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya supaya kita itu termasuk yang pantas untuk mendampingi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan kita itu seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad, biarkan paling tidak kita mempunyai sifat akhlak 10% daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Coba lihat, bayangkan Nabi Muhammad bukan sesekali tapi setiap hari ketika beliau berada di Mekah, begitu membuka pintunya pagi hari, beliau dapatkan kotorannya manusia. Bukan kotorannya binatang, kotorannya manusia berada di depan pintunya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengambil suatu tempat, diambilnya, kemudian dibuang di sampah. Seraya berkata apa? Coba lihat. Masih sempat Nabi Muhammad berkata begini, sebaik-baik tetangga yang saya punya. Siapa tetangganya? As bin Wa'il. Abahnya Amr bin As. As bin Wa'il. Itu yang meletakkan kotoran manusia itu, bebe itu di depan pintunya itu dia. Tapi dipuji, sebaik-baik tetangga yang dia punya. Kenapa? Dengan dia mengambilnya dalam keadaan jijik, dalam keadaan tidak suka, kemudian dibawanya dibuang di sampah, pahalanya berapa? Besar. Berarti apa? Dia memberikan pahala kan? Justru kata Imam Ghazali, kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kamu katakan kepada dia, terima kasih, berkat kamu saya mendapatkan pahala. Harusnya seperti itu. Kalau kita belajar ihya, insya Allah kita seperti itu. Makanya hadir pengajiannya Habib Ahmad bin Husin, saya punya guru, setiap hari Jumat itu hadir. Setiap hari Kamis pagi, hadir supaya kita itu betul-betul punya ilmunya, tahu caranya, bagaimana cara mensikapi, cara menjalani ujian-ujian yang memang dibisikkan, sengaja dibisikkan oleh setan itu. Satu contoh, Ibrahim bin Adham. Mungkin itu nabi kan, itu tingkatannya lain. Ibrahim bin Adham, suatu waktu dia datang satu orang yang naik kendaraan kuda. Dia seorang tentara. Lalu dia tanya, wahai orang, wahai fulan, beritahu aku di mana tempat keramaian. Aku salah jalan ini. Akhirnya apa? Tempat keramaian di sana. Ditunjukkan di mana? Di kuburan. Marah dia. Betul kan? Tempat keramaian sesungguhnya di sana. Bukan di kota, di situ. Tempat nantinya kita itu di kuburan. Justru di situ yang ramai. Ramai dengan cahaya, ramai dengan malaikat, ramai dengan azab. Jadi semuanya ada di situ. Maksudnya benar kan? Akhirnya dia balik, diambil gagang pedangnya, dipukulkan ke kepalanya sampai berdarah. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyid Ibrahim bin Adham? Allah maghfir lahu. Sehingga orang yang di dekat itu mengatakan, kamu doakan dia, kamu tidak marah, justru kamu doakan dengan yang kebaikan. Apa katanya? Karena dia aku mendapatkan derajat yang tinggi sisi Allah. Coba enggak dipukul, dia tidak bisa bersabar. Dengan bersabar dia mendapatkan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan bagi mereka yang bersabar dengan tanpa hitungan. Artinya tanpa hisab, ada hisab. Jadi sangat banyak yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang sabar terhadap ketentuannya. Oleh karenanya pada majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam waktu yang mulia ini, di rumah yang mulia ini, semoga ya Allah, kami datang semua mengharap kepada ridha-Mu ya Allah. Kami semua datang untuk menyodorkan diri kami ya Allah. Supaya Engkau benarkan diri kami ya Allah. Engkau perbaiki akhlak kami ya Allah. Engkau bersihkan hati kami ini ya Allah. Ya Allah, kalau tanpa bantuanmu, tanpa inayahmu, tanpa taufik darimu ya Allah, tidak mungkin aku melaksanakan itu semua ya Allah. Ya Allah, kami adalah hambamu yang sangat lemah dan yang paling lemah di antara umat-umat yang pernah ada ya Allah. Ya Allah, dengan berkat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah kami sebagai pengikutnya yang terbaik ya Allah. Jadikanlah kami sebagai pengikutnya yang terbaik akhlaknya ya Allah. Berikan kami kesabaran dalam hati kami di dalam menghadapi segala macam fitnah, di dalam menghadapi segala macam ujian, di dalam menghadapi segala macam musibah, sehingga kami berhak untuk mendapatkan kemuliaan Kau janjikan kepada mereka yang bersabar ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Tetapkanlah kami semua ya Allah, tidak meninggalkan tempat ini kecuali kami sudah Engkau tetapkan daripada mereka-mereka yang bersabar dan berhak untuk mendapatkan kemuliaan bagi mereka yang bersabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.